Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah الحديث الثامن والأربعون 300 حديث yang ke-348 وأن عائشة رضي الله تعالى عنها dari أم المؤمنين Aisyah semoga Allah Ta'ala meridhoinya Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fis safari wa yutimmu wa yasumu wa yuftir rawahu ad-Darqutni wa rawatuhu thiqat illa annahu ma'lul. Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengqasar salat ketika safar, juga pernah itmam. Beliau juga puasa, juga pernah tidak puasa. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Rawi-rawinya thiqah. Hanya saja hadis ini cacat. Al-hadis dhaif. Qala Ibnu Qayyim rahimahutaala, hadha al-hadis la yasih. Ibnu Qayyim rahimahutaala menyatakan bahwasanya hadis ini tidak sahih. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah huwa kadibun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini didustakan atas nama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa angkarahu al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad juga mengingkari hadis ini. Wal mahfud an Aisyah min fi'liha wa qalat innahu la yashuqqu alayya. Adapun yang mahfud yang terjaga dari Aisyah ialah itu adalah perbuatan dari Aisyah. Aisyah berkata innahu la yashuqqu alayya. Sungguhnya hal itu tidak merasa berat bagiku. Akhrajahu al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Nah. Al-hadis sahih. Mauquf min fi'li Aisyah. Jadi kadang qasar, kadang safar, kadang puasa, kadang tidak, itu ialah perbuatannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Wal khulasah, kesimpulan, anna Aisyah radhiyallahu taala anha ra'at annal qasra bis safar laisa biwajib innama huwa sunnah. Kesimpulannya bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha termasuk pihak yang berpendapat bahwasanya qasar itu tidak wajib tapi sunnah saja. Sehingga beliau kadang mengqasar salatnya, kadang apa ini? Itmam. Wala syakka anna ma fa'alahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal qasr fis safar wal ahsan wal afdal. Dan tidak diragukan lagi bahwa qasar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar itu lebih bagus dan lebih afdal. Allah Ta'ala. Qala Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani Rahmat Ta'ala Al-Hadith At-Tasi' Wal-Arba'un Wa-Thalathumia. Hadis yang ke-349. Wa'an Ibn Umar radhiyallahu Ta'ala Anhuma Qal, dari sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu Ta'ala Anhuma, beliau berkata, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai jika rukhsah-rukhsah yang diberikannya diambil oleh hambanya, sebagaimana Allah benci, tidak suka jika kemaksiatan didatangi oleh hamba-hambanya. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana Allah juga suka jika amalan-amalan yang wajib dilaksanakan. Naam. Al-hadis sahih. Sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibn Hibban wal Albani fi Sahih al Jami'. fi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, istahabbu ahdhu ar-rukhsah idza wujidat sababuha atau wujidat asbabuha. Disunahkan untuk mengambil rukhsah, keringanan dari syariat jika dijumpai sebab-sebabnya. Tsaniyah, isbatu sifatil mahabbati lillahi ta'ala, menetapkan adanya sifat mahabbah atau cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Thalisa, ar-rukhsah fi syari'ah al-islamiyah rahmatun minallahi ta'ala li'ibadihi. Rukhsah dalam syariat Islam ini adalah rahmat dari Allah untuk hamba-hambanya. Arabiah, wa min ar-rukhsah al-qasr fi as-safar termasuk dari rukhsah ialah mengqasar sholat ketika safar. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala al-hadis al-khamsun wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-350. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyal aw farasikh sallar atain. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam idza kharaja masirata thalathati amyal, ketika keluar sejauh 3 mil perjalanan, au farasikh atau beberapa atau Naam. Beberapa farsah. Sholat ra'ataini. Beliau sholat dua rakaat. Rawahu Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Meal wa alaf wa sitomiati mitren. Alaf wa sitomiati mitren. Takriban. Satu mil itu sama dengan 1600 meter perkiraannya, ya. Berarti 1,5 kilo, ya. Nah. Wal farsah salah satu amyal. Sedangkan satu farsah sama dengan 3 mil. Berarti 1600 kali 3. Berapa itu? 400? Hah? 4.800. Berarti berapa kilo itu? 4,8 kilo. 5 kiloan ya. Fihi fawaid. Al-fa'idatu ula. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baladi iqamatihi masirata thalathati amyal au farasih qasara salata arba'iyah fasallaha ra'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari daerah tempat tinggal beliau sejauh 3 mil atau beberapa farsah, beliau mengqasar salat yang 4 rakaat dan beliau melaksanakannya 2 rakaat. Ya, kalau sudah keluar dari tempat tinggalnya sejauh 3 mil, beliau mengqasar sholatnya. Di para ulama ada yang menjelaskan bahwa 3 mil yang beliau tempuh itu belum akhir dari tujuan safar. Safar beliau lebih jauh dari itu. Tapi ketika datang sholat, beliau sudah menempuh perjalanan 3 mil. Sehingga beliau mengqasarnya. Barakafikum. Sehingga kalau kita sudah meninggalkan perkampungan rumah kita dengan niat safar, Barakallahu fikum, sudah tidak kelihatan lagi perkampungan kita. Walaupun hanya 3 mil perjalanan, tapi masih terus jalan lagi, ya. Ini sudah dibolehkan untuk mengqasa sholat. Tapi kalau masih di dalam rumah, walaupun dia berniat untuk safar, masih belum boleh qasa. Lain qasa, lain jamak, ya. Jadi harus jalan dulu. Yang menunjukkan dia sedang apa ini? Safar. Sehingga 3 mil ini bukan batasan minimal seorang boleh mengqasa sholat. Bukan jarak safar minimal. Tetapi hadis ini menunjukkan bahwa safar yang beliau lakukan itu lebih jauh dari itu. Hanya saja ketika sudah sampai 3 mil keluar dari perkampungan tempat tinggal beliau, beliau sudah melaksanakan qasar. Sehingga kita bisa mencontoh semacam itu. Kalau seandainya kita sudah keluar dari perkampungan rumah kita, sudah berjalan paling tidak sejauh 3 mil, 5 kiloan tadi itu, kita sudah boleh apa? Mengqasa. Padahal tujuan kita ke Malang. Asania. اختلف العلماء في تقدير المسافة التي تقصر فيها الصلاة Para ulama berbeda pendapat tentang ukuran jarak tempuh yang boleh mengqasar sholat. Fadhahaba Abu Hanifah ila anna aqalla masafah ila anna aqalla masafatin tuqsaru fiha sholatu hiya masiratu salatati ayyam. Di sayr ibil. Abu Hanifah berpendapat bahwa jarak minimal boleh mengqasar sholat ialah telah menempuh perjalanan 3 hari dengan perjalanan naik onta. Jadi ketika itu belum ada mobil, belum ada pesawat, jadi patokannya ialah transportasi yang paling elit, yaitu unta. Unta itu kalau jalan pelan. Nah, coba suruh jalan terus selama 3 hari, itu dapat berapa kilometer jaraknya. Itu batas minimal boleh mengqasa sholat. menurut Abu Hanifah. Wa dhahaba al-a'immatu tsalatsah. Ila anna aqalla masafatin lil qasri hiya al marhalatani lisair ibil sedangkan imam tiga selain Abu Hanifah berpendapat bahwasanya jarak minimal qasar, jarak minimal safar yang boleh untuk mengqasar ialah dua marhalah perjalanan naik unta. Nah, dua marhalah perjalanan naik unta ini setara dengan 77 km. 77 km. Ada yang menggenapkan 80 kilometer. Nah. Wa dhahaba katsiran minna muhaqqiqil ulama wa dhahaba katsiran min muhaqqiqil ulama ila annahu la yujadu dalilun sharihun sahih ila anna la yujadu dalilun sharihun sahihun ala tahdidi masafatil qasr فَكُلُّ مَا أُدَّى سَفَرًا فَكُلُّ مَا أُدَّى سَفَرًا أُبِيحَتْ فِيهِ الرُّخَصُ Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fal marja fi safar ila al-urfi fama kana safaran fi urfin nas fa huwa safar. Kebanyakan para ulama peneliti berpendapat bahwa tidak ada dalil yang jelas yang sahih untuk batas minimal jarak safar yang boleh qasar. Intinya setiap yang disebut safar boleh untuk mengambil rukhsah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan patokannya safar atau tidak ialah pada kebiasaan masyarakat. Kalau dianggap safar oleh masyarakat, maka sudah safar. Cirinya tadi itu, sudah meninggalkan rumahnya. Kemudian sudah berbekal, ya. Kemudian untuk keperluan tertentu yang jelas. Dianggap safar. Taib. Wallahu ta'ala ala bisawab. Ini tentang masalah perbedaan ulama tentang batasan qasar dalam sholat, ya. Sehingga semakin jauh safarnya, semakin layak untuk qasar. Semakin dekat safarnya, semakin diperselisihkan kekosorannya. Tapi sekali lagi tidak ada dalil yang jelas, yang sahih, yang menjelaskan batasan minimal safar. Adapun dalil-dalil yang disebutkan tadi, itu hanya memberitakan bahwa Rasulullah pernah sekosor ketika sudah sampai perjalanan sekian, sekian, sekian. Tapi bukan pembatasan. Barakofikum. Naam. Paham ya? Nah, jadi dengan demikian ikhwan abidin a'azakumullah, kalau kita sudah keluar dari perkampungan kita dengan niat safar, barakofikum, maka ketika kita di jalan sebelum sampai tujuan, naam, sudah boleh apa ini? Mengqasar. Jadi tidak nunggu sampai tujuan dulu, ya. Di tengah jalan pun kita boleh apa ini? Mengqasar sholat. Nah, ini ada pertanyaan, hal afdhalatul qasar taqau masyan wa nasilin. Apakah keutamaan qasar berlaku bagi yang sedang jalan atau singgah di suatu tempat? Keafdhalan. Ini mungkin pertanyaannya lebih afdol mana ketika sedang jalan menuju ke tujuan safar, qasar atau itmam? Jawabannya qasar lebih afdol. Atau pertanyaan yang kedua, kalau sudah sampai tujuan di tempat safar kita, kita misalkan di sana menginap di hotel begitu ya, lebih afdal mana? Qasar atau itmam? Jawabannya qasar. Pertanyaan yang seharusnya ialah, kalau sedang nazil sehingga di suatu tempat di pemukiman, lebih afdal mana? Kita sholat sendirian sebagai musafir atau ikut sholat berjamaah bersama apa ini? Jamaah di masjid orang-orang yang mukim. Nah ini para ulama ada yang mengatakan lebih afdol ikut gabung jamaah. Tapi seandainya dia sholat sama musafir sendiri dengan mengqasar, boleh jawab. Ya. Yang jelas kalau statusnya itu masih musafir, qasar itu lebih afdol. Begitu. Baik dia sedang jalan, singgah sebentar, ataukah sudah sampai tujuan safar, nginep beberapa hari di situ. Selama dia masih safar, maka yang lebih afdol ialah qasar. Bahkan ada yang mengatakan apa ini? Wajib qasar. Sebagaimana perselisihan kemarin yang telah saya sampaikan ya. Tapi kalau pertanyaannya ketika nazil singgah di suatu daerah, lebih afdal mana? Kita sholat sendiri sebagai sholat musafir yang qasar atau gabung bersama jamaah di masjid dengan imam mukim? Jawabannya lebih afdal gabung jamaah dengan sholat mukim. Kalau datang di masjid ketinggalan sudah selesai total itmam atau qasar? Qasar karena kita masih musafir. Nah, barakallahu. Kalau dapat satu rakaat bersama imam dilengkapi satu rakaat lagi atau harus itmam? Itmam, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.